بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، masih kita membahas tentang alamatu ahlul bid'ah, tanda-tanda ahlul bid'ah, badiyatun zahirah, sangat tampak jelas, yaitu permusuhannya kepada para ulama ahlul hadith, permusuhannya kepada para a'immah, para imam-imam, para ulama ahlu sunnati wal jamaah. Dan sampai kita pada ucapan beliau, ucapan Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala, bahwa alamatu ahlil bid'ah al-waqi'ah fi ahlil athar, ciri-ciri ahlil bid'ah adalah mencerca ahlul athar, dan ciri-ciri zindiq adalah menamakan ahlil athar sebagai hasyawiyah, dan mereka menganggap atau menamakan, menjuluki ahli sunnah sebagai mujabbirah. Dan ini ihtiqaran, untuk ejekan. Qala wa alamatul qadariyah, tanda-tanda ahli bid'ah dalam bentuk qadariyah, menjuluki ahli sunnah dengan mujabbirah. Sedangkan golongan para mujabbirah menjuluki ahli sunnah dengan qadariyah. Yang demikian karena dua kelompok sesat ini saling bertentangan keekstrimannya. Satu ekstrim dalam menetapkan takdir sehingga menyatakan bahwa kita ini dipaksa. Mereka dijuluki mujabbirah, golongan yang menganggap bahwa kita dipaksa. Yang satu lagi ekstrim dalam menolak takdir dan menyatakan gak ada takdir-takdiran, pokoknya kita berusaha untuk mengikuti syariat, semuanya kita yang menentukan, gak ada takdir, yang menakdirkan kita sendiri. Dua-duanya balal. Satu ekstrim kanan dan satu lagi ekstrem kiri. Maka Syekh Rabi Hafidhullah mau tidak mau menjelaskan siapa Qadariyah dan siapa Jabriyah supaya tahu mengapa Qadariyah menjuluki Ahli Sunnah Mujabbirah dan Mujabbirah menjuluki Ahli Sunnah Qadariyah. Ahli Sunnah madlum, terzalimi dari kedua belah pihak. Kata beliau, Al-Qadariyatu yaquluna innal ibad yakhluquna af'alahum. Adapun Qadariyah, para pengingkar-pengingkar takdir berkata, innal ibad yakhluquna af'alahum, bahwa para hamba ini menciptakan perbuatan mereka sendiri, tidak ditakdirkan. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah berkata, yaqulun innallaha tabaraka wa ta'ala khaliqu kulli syai. Ahlus Sunnah berkata bahwa Allah tabaraka wa ta'ala adalah pencipta segala sesuatu. Bima fi dalikal ibad wa af'alihim. Tentunya termasuk di dalamnya adalah para hamba dan perbuatan-perbuatannya. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Qadariyah menganggap mereka menciptakan perbuatan mereka sendiri. Sedangkan Ahlus Sunnah berkata bahwa Allah menciptakan para hamba dan menciptakan pula perbuatan-perbuatannya, alias menakdirkan. Fahuwa khaliquhum wa khaliqu af'alihim. Maka Allah adalah pencipta mereka dan pencipta perbuatan-perbuatan mereka. Wal a'malu hadhihi a'maluhum haqiqatan. Tapi perbuatan-perbuatan itu dari para hamba tadi dinisbatkan kepada yang memilihnya, bukan kepada yang menciptakannya. Berarti perbuatan siapa? Perbuatan para hamba. Siapa yang menakdirkan? Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti perbuatan para hamba hakikatan. Fallahu khaliquhum wa hum amiluna biqudratihi biqudratin wa iradah. Allah yang menciptakan mereka dan Allah yang menakdirkan perbuatan-perbuatan mereka. Biqadrihi wa iradatihi, dengan takdirnya dan dengan kehendaknya. Buktinya manusia kadang ingin untuk berbuat sesuatu tetapi tidak berhasil. Artinya yang terjadi bukan keinginannya. Keinginan siapa itu? Yang menakdirkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berarti walaupun manusia punya keinginan dan perbuatannya dia yang berbuat, tetapi ketika terjadi maka itu dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada takdir dari Allah, tidak akan berhasil dan tidak akan terjadi. Masya'a kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Allah yang menciptakan pada Allah yang memberikan pada mereka kemampuan-kemampuan mereka. Allah yang memberikan pada mereka keinginan-keinginan mereka. Allah yang memberikan pada mereka ikhtiar mereka. Wa ma tasyauna illa an yasha' Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'maluna al-ma'asi bi ikhtiyarihim. Berarti kalau hamba itu berbuat maksiat dengan pilihan mereka, perbuatan mereka. Ketika berbuat taat dengan pilihan mereka, dengan perbuatan mereka, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayukafi'uhumullahu 'ala at-ta'ati bisawabil jazil. Maka Allah cukupi mereka dengan ketaatannya, Allah cukupi dengan pahala yang melimpah. Dan Allah membalas kehendak-kehendak mereka yang jelek, perbuatan-perbuatan yang jelek dan batil atau akidah yang batil dengan dosa-dosa. Wa in kana khaliqan li'amalihim fal ibadu fa'iluna laha. Walaupun Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan perbuatan mereka, tetapi tetap perbuatan itu dinisbatkan kepada yang berbuat. Kepada yang berbuat. Kama qala azza wa jalla. Sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Ai khalaqaka wa khalaqa amalaka. Menciptakan kamu dan menciptakan perbuatanmu. Walaisa laka an ta'tadzir bihadza. Dan engkau tidak boleh beralasan dengan takdir. Karena tidak ada udzur buat kamu, kamu tidak tahu takdir apapun. Ketika engkau berbuat, engkau ingin berbuat tersebut, berarti engkau yang salah. Takdir urusan Allah. Kadang Allah takdirkan, kadang tidak. Maka seorang yang sudah berkehendak dengan perbuatan jelek, bukan hanya kehendak di hati, sudah berusaha, sudah berupaya, perbuatan jeleknya tidak terjadi. Dosa apa enggak dosa? Hah, bukan nawa. Kalau nawa baru niat, maka tidak dicatat. Tetapi sudah berusaha, tetapi tidak berhasil. Dosa apa enggak dosa? Dosa. Adapun keberhasilannya, kegagalannya, karena Allah takdirkan gagal. Karena memang bukan dia yang menakdirkan perbuatan. Yang menakdirkan perbuatan Allah. Idzal taqa al muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Jika dua orang muslim bertemu berperang dengan pedangnya, maka yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya dalam neraka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadal maqtul, ahadal qatil, fama balul maqtul. Ya Rasulullah, iya memang yang membunuh pantas neraka, tetapi fama balul maqtul, mengapa yang terbunuh juga masuk neraka? Karena dia harisun ala qatli sahibih. Karena dia bersungguh-sungguh untuk membunuh saudaranya. Menebaskan pedangnya, mengayunkan pedangnya, menusukkan pedangnya. Tapi gak kena, gak kena, gak kena. Akhirnya dia yang kena. Berarti dua-duanya memiliki kesalahan yang sama. Yaitu berusaha, berupaya membunuh saudaranya. Yang ini terjadi, berhasil. Yang ini gagal. Bagaimana dosanya? Urusan berhasil, tidak berhasil, urusan takdir. Allah yang menakdirkan. Tetapi engkau kedua-duanya sudah harisun ala qatli sahibihi, bersungguh-sungguh ingin membunuh saudaranya. Maka dua-duanya dosa. Al-qatil wal-maqtul finnar. Maka jangan beralasan dengan takdir. La udhra laka li'anna indaka ikhtiyaran wa tamyizan wa aqlan wa sam'an wa basara. Tidak ada alasan bagimu, gak boleh beralasan dengan takdir. Karena di sisimu ada kehendakmu, pilihanmu. Ada ikhtiar. Engkau ingin minum atau tidak ingin minum, ada ikhtiar. Engkau akan berbuat baik atau berbuat jelek. Wa tamyizan, engkau bisa membedakan ini hak, ini batil, ini bagus, ini jelek. Ini yang benar, ini yang salah. Allah telah berikan padamu aqlan untuk berpikir. Wa sam'an wa basara. Allah berikan akal, Allah berikan mata, pendengaran. Wa kallafaka asya'a tafhamuha. Dan juga Allah telah memerintahkan perintah-perintah yang kamu sudah pahami. Ini hendaklah dikerjakan. Yang itu jangan dikerjakan. Wa taqdir 'ala an taquma biha. Dan engkau punya kemampuan. Allah sudah berikan tenaga padamu, kekuatan sudah memberikan semuanya. Perangkat-perangkat untuk mengamalkan perintah ada. Wujud. Tsumma tastakbir. Kemudian kamu sombong, tidak mau mengerjakannya. Menolak. Wa ta'ba an tanqada lillah. Engkau menolak untuk terikat dengan perintah Allah. wa antu'tiyahu wa tuti'u rusulah. Engkau tidak mau mentaati Allah dan enggak mau mentaati rasul-rasulnya. Hadhihi jara'im. Tentunya ini adalah dosa-dosa. Jarimah. Kullul 'uqala yarana al-'iqab 'alaiha. Semua orang-orang yang uqala, orang-orang yang berakal akan berkata, orang ini pantas diadab. Pantas dibalas dengan kejelekan. Mengapa? Diberi perangkatnya, diberi kemampuan, diberi pemikiran, diberi pandangan, diberi telinga. Maka perintah tadi terdengar di telinganya, terbaca di matanya, terpikir di otaknya. Dan dia mampu untuk mengerjakannya, tenaga punya, semuanya punya. Tapi gak mau mengerjakan. Layakkah dibalas? Layak untuk dibalas. Faminal waqi' masalan, pada kenyataan contohnya, ayya insanin yasriq fa innan nas la yamdahunahu, siapapun mencuri maka tidak ada manusia satu pun kecuali mencercanya, orang berakal. Fa innan nas la yamdahunahu, manusia enggak memujinya. Wala yubri'una, enggak akan ada seorang pun yang membelanya. Oh, dia benar tidak salah. Enggak ada. Mencuri, mengambil hak orang lain. Bal yu'aqibunahu, bahkan mereka semuanya akan berkata orang ini bersalah dan layak dihukum. Mengapa? Karena dia yang berbuat atas pilihan dia. Adapun berhasil atau tidak berhasil, takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Mengapa bisa terjadi? Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta al-jabriyah anfusuhum alladziina yaqulun, bahkan Jabriyah sendiri yang berkata, al-'abad ma'dzurun li'annahu majburun 'alal 'amal. Jabriyah sendiri yang berkata bahwa para hamba itu punya udzur, mereka tidak salah karena mereka dipaksa oleh Allah dengan takdir. La yaquluna innahu ma'dzurun idza jana 'alaihim, tapi ketika mereka yang disakiti, jana 'alaihim, jana itu jinayah, kalau ada yang berbuat jahat kepada dirinya, kaidah tadi mereka enggak pakai, enak aja itu punya saya. Loh, ini takdir Allah yang menakdirkan, enggak bisa, padahal Jabriyah. Ikhwan ibn na'azakumullah, karena menyelisihi fitrah dan akal sehatnya. Wa ammal qadariyah fa innahum yaqulun, adapun qadariyah mereka berkata, khalaqa fi'lahu binafsihi. Adapun qadariyah berkata, kita yang menciptakan perbuatan kita sendiri. Sedangkan ahlu sunnah berkata, wa ahlu sunnah la yaquluna bi khalqi fi'li nafsihi wa la yaqulun innahu majbur. Sedangkan ahlu sunnah tidak berkata bahwasanya kita menciptakan perbuatan kita sendiri. Tidak. Itu berbeda dengan siapa? Qadariyah. Kata Qadariyah, kita sendiri yang menciptakan perbuatan kita. Bukan takdir Allah. Kita yang menakdirkan. Ahlu sunnah berkata, tidak. Allah yang menakdirkan. Kita hanya berusaha. Apa kata Qadariyah? Berarti kamu Jabriyah. Tasmiyatuhum Jabriyah. Mujabbirah. Oh, berarti kamu aliran Jabriyah. Karena aliran Jabriyah mengatakan bahwasanya Allah menakdirkan segala sesuatu dalam keadaan dipaksa kita. Padahal Al-Sunnah tidak berkata begitu. Berbeda dengan Jabriyah. Kembali kepada kitab. Ahlu sunnah wasatun bainal qadariyati wa bainal jabriyah. Ahlu sunnah tengah-tengah antara qadariyah dengan jabriyah. Qadariyah berkata bahwa kita harus ikut syariat. Kita tidak ditakdirkan. Perhatikan baik-baik perbedaannya. Qadariyah menyatakan kita tidak ditakdirkan oleh siapa-siapa. Kita yang menakdirkan perbuatan kita sendiri. Maka kita harus ikut syariat. Jabriyah Mujabbirah berkata bahwasanya kita ditakdirkan, maka kita itu dipaksa, enggak perlu syariat. Mengapa enggak perlu syariat? Yang tidak sholat juga dipaksa, yang sholat juga dipaksa. Yang berbuat baik ditakdirkan, yang berbuat jelek juga ditakdirkan. Berarti semua manusia sama, semuanya taat dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Berarti di mana kesesatan Mujabbirah? Bukan masalah bahwa perbuatan kita ditakdirkan, itu benar. Di mana kesalahannya Jabriyah? Kesalahannya menggugurkan syariat. Menggugurkan syariat. Maka enggak perlu lagi syariat, ngapain? Karena yang taat juga karena takdir Allah, yang maksiat juga karena takdir Allah. Maka semuanya baik. Orang yang sedang minum khamr, dia orang baik, mengikuti takdir Allah. Orang yang sholat di masjid juga orang baik karena mengikuti takdir Allah. Sama, semuanya mengikuti takdir Allah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Tetapi qadariyah, karena mereka mengingkari takdir, kita harus berusaha memilih perbuatan kita sendiri karena kita sendiri yang menakdirkan perbuatan kita. Allah tidak menakdirkan. Maka ila akhirnya. Di mana kesalahannya? Qadariyah. Jangan kamu katakan kesalahannya adalah mengikuti syariat. Mengikuti syariat, ya benar. Ikuti syariat, berusahalah. Kalimat ini masih benar. Tapi ketika berkata, kita tidak ditakdirkan, di situ salahnya. Di situ salahnya. Maka kalau kita ringkas Qadariyah dengan Jabriyah, memiliki dua perkara masing-masingnya. Satu benar, satu salah. Satu benar, satu salah. Tetapi terbalik antara Jabriyah dan Qadariyah. Al-Qadariyah mengingkari takdir karena katanya kita harus terikat syariat. Terikat syariatnya benar, tapi mengingkari takdirnya salah. Sedangkan Jabriyah sebaliknya. Kita beriman pada takdir Allah, maka semua orang tidak ada yang salah. Di sini menggugurkan syariat berarti. Ini yang salahnya di sini. Bukan ininya. Antara Qadariyah dan Jabriyah bertolak belakang 180 derajat. Kalau kita ringkas dengan satu kata, supaya gampang. Syariat dengan takdir. Qadariyah memegang takdir, menolak takdir, tapi memakai syariat. Sedangkan Jabriyah mengimani takdir, tapi menolak syariat, menggugurkan syariat. Barakallahu fikum. Qala, dikatakan selanjutnya, wal ahlu sunnati wal jama'ah wasatun. Ahlu sunnah wal jama'ah tengah-tengah. Bainal Qadariyah wa bainal Jabriyah. Tengah-tengah antara Qadariyah dan Jabriyah. Ahlus sunnah berkata, peganglah syariat. Berusahalah, bersungguh-sungguh untuk mengikuti syariat. Mirip dengan Qadariyah. Tetapi, kita berkata dan kita yakin apa yang terjadi semuanya dengan takdir Allah. Itu berbeda dengan Qadariyah. Sebaliknya dengan Jabriyah, kita sama dengan mereka dalam menakdirkan atau mengatakan Allah menakdirkan. Kita beriman pada takdir. Sama pada dengan mereka. Tetapi berbeda dengan Jabriyah, karena kita berkata ikutilah syariat. Mereka mengatakan percuma syariat. Karena kita dipaksa. Bagaimana mungkin kita bisa mengamalkan apa yang kita inginkan? Semuanya dengan takdir. Tentunya Jabriyah lebih dungu daripada Qadariyah. Mengapa lebih dungu? Karena mereka menyelisihi aqlan, wa naqlan, wa fitratan. Karena mereka menyelisihi akal mereka sendiri, menyelisihi fitrah mereka sendiri, menyelisihi syariat. Ikhwan ibn a'azakumullah. Sehingga ketika mereka, tokoh mereka melihat istrinya berzina dengan budaknya, serba salah. Marah dia pertama. Tapi bukankah itu juga takdir? Kata istrinya, kenapa engkau marah padaku? Bukankah ini takdir? Aku dipaksa, majbur. Budaknya juga berkata, kenapa engkau marah padaku? Aku dipaksa, aku ditakdirkan oleh Allah. Bingung antara marah dengan akidahnya yang bodoh tadi. Iya, emang ini, maafkan aku. Engkau tidak salah, engkau juga tidak salah. Budakku, kau merdekakan. Istriku, kau maafkan. Karena semua ini semua adalah takdir Allah yang tidak bisa ditolak. Semuanya tidak ada yang salah. Dungu. Bisa dibodohin oleh istrinya yang selingkuh dan budaknya. Ikhwani fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala, dikatakan selanjutnya, al-qadariyah ghalau fi nafyil qadari wal jabriyah ghalau fi itsbatil qadar. Ini juga kesimpulan ringkas. Kalau kamu agak bingung dengan penjelasan-penjelasan, maka ini saja kamu kasih garis atas, selesai. Kamu kasih kotak, kamu kasih stabilo, cukup. Apa itu? Qadariyah, aliran qadariyah, ghalau. Ekstrim, ghulu. Itu mana ghalau? Ghulu. Fina fil qadar, mereka kebablasan sehingga mengingkari takdir. Mengingkari takdir. Itu siapa? Qadariyah. Wal jabriyah, ghalau fi isbatil qadar. Adapun jabriyah, kebablasan dalam menetapkan takdir. Dua-duanya kebablasan. Ya, ini kebablasan dalam menetapkan takdir. Ya, ini kebablasan dalam menolak takdir. Siapa yang kebablasan dalam menolak takdir? Qadariyah. Siapa yang kebablasan dalam menetapkan takdir? Jabriyah. Mereka kebablasan dalam menolak takdir. Sehingga menyatakan dengan kalimat, pokoknya kita berbuat, takdir itu tidak ada. Enam. Qala, hatta wasalu ila darajah anna al-ibad majburuna ala af'alihim. Jabriyah, kebablasan dalam menetapkan takdir, hingga mereka berkata bahwa manusia ini dipaksa. Majbur artinya dipaksa. Falladhi yazni walladhi yasriq walladhi yaqtul hadha indahum majbur. Orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang membunuh, menurut Jabriyah, majbur, orang yang dipaksa. Mereka tidak salah. Lakin lau qatalta ibnahu, tapi kalau engkau bunuh anaknya, pasti dia marah. Pasti marah. Lau qatalta ibnahu, la yaqul innahu majbur. Dia enggak akan berkata, oh itu majbur. Enggak, marah mesti. Fitrah. Akidahnya menyelisih fitrahnya sendiri. Lau akhadta malahu, kalau engkau rampas hartanya, la yaqulu innaka majbur. Dia enggak akan berkata, kamu terpaksa. Ambil saja hartaku. Dirampas hartanya berkata, engkau majbur, kamu tidak salah. Lakin huwa law qatala law zana, tapi dia sendiri kalau berzina, kalau berbuat dosa, ana majbur, aku dipaksa. Ini takdir Allah. Allahu qadaru li au Allah qadara alayya, Allah menakdirkan atasku. Hada udruhu, ini udur dia. Saya ditakdirkan. Udur orang ini, Jabriyah ini, sama dengan udurnya kaum musyrikin. Sama dengan udurnya, alasannya kaum musyrikin yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sayaqulul ladina asyraku, law sya'allahuma asyrakna, wala aba'una. Kata Allah, mereka berkata, ini alladzina asyraku. Qala atau yaqulu alladzina asyraku. Sayaqulu alladzina asyraku. Orang-orang musyrik akan berkata, "Lau syaa Allah, kalau Allah kehendaki, kami juga enggak syirik. Wala abauna, tidak pula bapak-bapak kita." Artinya, kita berbuat syirik ditakdirkan oleh Allah. Bapak-bapak kami juga ditakdirkan oleh Allah. Ini alasan musyrikin. Masa ada seorang muslim beralasan dengan alasannya musyrikin? Yang sudah Allah cerca di dalam Al-Quran. Sayaqulul ladina asyraku. Akan berkata orang-orang musyrik, "Lau syaa Allah ma asyrakna." Kalau Allah kehendaki, kami juga enggak syirik. Artinya, kami buat syirik karena ditakdirkan oleh Allah. Ini ikhwan ibn na'azakumullah alasannya musyrikin. Ternyata ada aliran di tengah-tengah kaum muslimin yang mengaku muslimin, ternyata alirannya persis seperti ucapan musyrikin. Kita semua ditakdirkan. Yang berbuat dosa juga ditakdirkan. Maka majbur, terpaksa harus berbuat dosa. Fal'abd yu'minu bil qadari. Maka para hamba beriman kepada takdir. Walai an ya'mal. Maka atasnya untuk beramal. Rasulullah SAW menyatakan, kullun muyassar li'amalihi. Masing-masingnya akan dimudahkan oleh Allah kepada amalannya masing-masing. Al-Qadariyah yarawna syara' wa yahtarimunahu. Qadariyah berpegang dengan syariat dan menghormati syariat. Yu'adzimuna nususul wa'id. Mereka memuliakan ayat-ayat ancaman. Walakin ghalau fi nafil qadar. Sayang sekali mereka menolak takdir. Wa fi isbati af'alil ibadi. Dan mereka menolak untuk menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menetapkannya kepada para hamba. Wa isnaduha ila al-ibad, mereka menyandarkannya kepada para hamba. Hatta ataqadu anna al-'abda yakhluqu af'ala nafsihi, hingga mereka berkeyakinan bahwa hamba itulah yang menakdirkan perbuatannya sendiri. Enggak ada takdir Allah. Enggak ada takdir itu, enggak ada. Takdir itu batu jatuh ke bawah, itu takdir. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, itu takdir. Kalau perbuatan enggak ditakdirkan. Seakan-akan belum pernah baca ayat tadi. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan juga yang kalian perbuat. Ikhwan ibn na'azakumullah. Takdir-takdir itu kita imani secara global. Seluruh perbuatan, seluruh apa yang terjadi, semua yang diperbuat para hamba, semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun rinciannya, kita enggak tahu apa yang ditakdirkan besok. Jangankan besok, nanti sebentar lagi apa yang kita perbuat, kita enggak bisa tahu apa yang ditakdirkan. Rencana mungkin semua punya. Habis ini saya mau belajar, habis ini saya mau makan, habis ini saya mau mampir ke apotik, habis ini ada, semua punya rencana. Tetapi yang terjadi nanti adalah yang Allah takdirkan. Sehingga ucapkan dengan mujmal, dengan global, bahwa semua yang terjadi adalah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Yang terjadi. Karena yang tidak terjadi hanya rencana-rencana manusia yang kemudian gagal. Tapi yang terjadi adalah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta inna ba'dahum yara anna Allah la yaqdir an yakhluqa mithla hadhihi al-af'al allati ya'malaha al-'ibad. Bahkan sampai-sampai aliran Qadariyah saking ekstrimnya, ada yang berkata bahwa Allah tidak mampu menciptakan apa yang Dia ciptakan. Saya menciptakan perbuatan saya dan Allah tidak mampu melakukan perbuatan saya. Qadariyah. Mengerikan sekali mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang kufur. Bahkan dia berkata, aku bisa hitung 100. Bahkan 1000 perkara yang Allah tidak mampu. Astagfirullah, astagfirullah. Dan jangan tanya apa saja. Tambah mengerikan lagi kalimat-kalimatnya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya al-qa'il yang mengucapkan kalimat itu di zaman kita adalah Zakir Naik. Bukan di satu majlis saja, di sekian banyak majlis terekam dan tervideo ucapannya. Kita bisa berbuat apa yang tidak Allah tidak bisa. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian besarnya adalah kerendahan yang Allah tidak mau dan tidak pantas bagi Allah. Bukan Allah tidak bisa, tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah na'azakumullah. Manusia mati, Allah tidak mati. Bukan tidak bisa mati. Itu goblok bindungu. Kalau menyatakan bahwa Allah tidak mampu berbuat seperti hamba. Terus disebut contohnya kejelekan-kejelekan yang hina-hina. Kan Allah tidak bisa. Bukan tidak bisa, tidak pantas bagi Allah. Maha suci Allah untuk melakukan hal-hal tersebut. Selalu yang dibawakan itu nanti. Beristri, punya anak dan sebagainya. Allah tidak punya anak. Bukan tidak bisa, tidak. Allah subhanahu wa ta'ala maha suci. Wahidul ahad. Tidak pantas bagi Allah perbuatan-perbuatan rendahan yang menghinakan. Allah sebutkan dengan kalimat min ma'in mahin, diciptakan dari air yang hina. Kamu itu dungu. Dengan sombongnya menyatakan saya bisa apa yang Allah tidak bisa. Mutakabbirun jabbar. Dungu lagi. Sudah sombong, dungu. Biasanya orang sombong itu punya sesuatu. Ini enggak punya apa-apa. Otak juga enggak punya. Tapi sombong. Alhamdulillah, Syekh Rabi tidak lupa menyebutkan hal itu. Hatta taqadu, sampai-sampai di antara mereka ada yang yara annallaha la yaqdir an yakhluqa misla hadhihi al-af'al allati ya'malaha al-ibad. Artinya dia bukan orang pertama. Zakir Naik bukan orang pertama. Sejak dulu sudah ada orang-orang kayak gitu. Qadariyah hingga berkata, kita yang menciptakan perbuatan kita. Bahkan sebagian-sebagiannya perbuatan yang kita lakukan tidak bisa dilakukan oleh Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Fahadha ta'nun fillahi azza wa jal. Wa fi khaliqiyatihi wa fi iradatihi. Dan itu cercaan, penghinaan kepada Allah. Dalam ciptaannya dan dalam kehendaknya. Lianahu la yakunu fi mulkihi illa ma yasha'uhu wa yuriduhu. Padahal semua apa yang terjadi di muka bumi ini dan di atas langit sana dan apa yang ada di antara keduanya, semuanya dengan takdir dari Allah, dengan kehendak Allah, dengan keinginan Allah. Kalian enggak mampu tanpa Allah yang menakdirkan. Fala tataharrak harakatan min syakhsin aw min hayawanin aw min syajaratin illa bi iradatillah. Tidak ada gerakan-gerakan seorang bergerak atau binatang bergerak atau pohon bergerak kecuali dengan kehendak Allah, dengan keinginan Allah. Daun yang jatuh, pohon yang tertiup angin, semuanya dengan perintah, dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wal farqu bainal hayawanati wa bainal ibad. Perbedaannya antara para hamba dengan hewan-hewan, wa bainal jamad dan benda-benda mati, annallaha a'tahum 'uqulan wa a'tahum idraka, bahwa Allah berikan pada mereka para hamba akal-akal untuk berpikir, Allah berikan idrak untuk memahami, dan Allah bebankan pada mereka syariat. Khalaqahum li'ibadatihi, dan Allah ciptakan mereka untuk beribadah. Adapun pohon-pohon dan binatang tidak diciptakan untuk ibadah. Wa arsala ilaihimur rusul, dan Allah utus rasul-rasul pada mereka. Wa anzala ilaihimul kutub liyaqumu bidinihi, diturunkan kitab-kitab, diutus Rasul-Rasul kepada manusia agar mereka berpegang dengan agama. Maka kalau tidak punya kemampuan bergerak, berbuat, enggak ada naluri dan keinginan, maka seperti jamadat, benda-benda mati. Taib, kalau bisa bergerak, punya keinginan, ada naluri untuk makan, minum dan seterusnya, tetapi tidak diutus pada mereka Rasul, tidak diturunkan kitab, tidak dibebankan syariat kepada mereka, maka itu hewan-hewan, binatang-binatang. Tinggal kita tanyakan pada mereka, kalian binatang atau manusia? Gitu saja. Karena sama. Kalau kalian berpikir hanya makan dan minum dan kepuasan seks, maka itu binatang. Sapi, kerbau, mereka cari makan, cari minum, dan mereka kawin. Manusia tidak demikian. Lebih mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala pilih manusia dan jin sebagai as-saqalan, dua makhluk yang memiliki taqal, yaitu beban syariat, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepadanya. Wa arsala ilaihimur rusul wa anzala ilaihimul kutub, diturunkan kitab-kitab, diutus rasul-rasul. Maka siapa yang mentaati Allah tabaraka wa ta'ala wastajaba li rusulih, siapa yang mentaati Allah dan menyambut perintah rasul-rasulnya, wa ata'ahum, dan mentaati mereka, hada yurja lahu, orang ini diharapkan akan mendapatkan kebaikan insyaallah. Ayardha anhu, dan Allah akan ridha kepadanya, wa huwa min ahlil jannah, dan dia akan menjadi penduduk surga. Sebaliknya siapa yang menentang para rasul, wa'anadahum, bermaksiat pada mereka dan menentang mereka, wata'ana fihim, bahkan mencerca mereka, wastakbara alaihim, dan sombong tidak mau mengikuti para rasul, maka perbuatan-perbuatan ini alladzi irtakabaha biikhtiyarihi, yang dia mereka kerjakan dengan pilihan mereka sendiri, pantas ditimpa dengan azab. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita tinggal tanyakan pada mujabbirah, kalau engkau ditakdirkan kemudian tidak memakai syariat, seperti apa berarti? Seperti hayawan. Mereka ditakdirkan perbuatan-perbuatannya dan mereka tidak kena beban apapun. Perbuatan apapun mereka enggak salah. Dan enggak ada hukum. Dan mereka enggak masuk surga, enggak masuk neraka. Kunu turaba, jadilah tanah. Kenapa kok jadilah tanah? Berarti pernah dibangkitkan yang kiamat. Ada yang dibangkitkan yang kaitannya dengan manusia, maka akan diadili oleh Allah, dan mereka binatang-binatang tadi dibangkitkan tadi untuk dijadikan saksi-saksi. Kamu pernah mendzalimi binatang ini, kamu pernah, ila akhirnya. Setelah selesai urusan, Allah katakan kunu turaba, jadilah kalian semua tanah. Dan juga disebutkan qisas antar mereka. Kambing yang tidak bertanduk, yang didolimi oleh kambing yang bertanduk, dikisos. Setelah selesai kisos, kunu turaba, jadilah tanah. Oleh karena itulah, orang-orang kafir melihat mereka menjadi tanah, mereka berkata, ya laitani kuntu turaba, duhai kiranya aku pun jadi tanah. Kata orang kafir, tidak masuk surga enggak apa-apa, yang penting tidak masuk neraka. Demikian pikiran mereka. Tetapi tentunya tidak bisa, tidak mungkin mereka akan kekal dalam neraka selama-lamanya. La yukhaffafu anhumul adab walahum yunsarun, tidak akan dikurangi adabnya dan enggak akan ditolong. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.